sesuka jadinya sama-sama. Kau rindu ku kangen jadinya satu sama. Kawan sudah begini sayang, berpisah ku tak kuat. Jangankan satu minggu sayang, sehari ku rindu berat. Kita sama-sama suka. Kita sama.